أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله والحمد لله kita telah menyelesaikan surat Al-Ma'arij. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjut surat Al-Haqqah. Ya. Kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم dipanjangkan 6 harokat disertai nabar. Nabar hendakan suara, yakni suaranya ditinggikan. Haqqah, ini namanya nabar. Baik, kita lanjut. Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية Tanwin setelahnya huruf sad. Tanwin setelahnya ada huruf sad. Ini dibaca dengan ikhfa tafkhim. Dibaca dengan samar-samar namun dia tebal. Tafkhim artinya tebal. Birihin, bukan birihin, ini kurang tepat. Birihin ini namanya tafkhim. Kita ulang lagi. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ ثمانية أيام حسوما huruf kha boleh dibaca dengan kotor kha atau dengan bersih kha. Nah, dua-duanya boleh. Nah, jadi kha atau kha, Ini yang diperbolehkan. Yajuz. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ Huruf ya pada kata fataro tidak dianggap. Langsung ke huruf lam. Jadi ya dan hamzah wasal tidak dianggap tatkala kita mengucapkan. Tetapi secara tulisan ada. Nah, langsung fatarol, bukan fataron, tapi langsung. Langsung ke huruf lam sukun. Alif dan ya dianggap tidak ada. Kemudian tanwin nakhlin, tanwin setelahnya huruf kho, ini dibaca dengan jelas, namanya izhar. Izhar itu bacaan yang jelas. Nah, kita ulang lagi. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ bertemu mim. Mim bertemu mim, nun sukun bertemu ba. Cara pengucapannya sama dengan merapatkan kedua bibir. Bibir atas dan bawah merapat. Secara hukum berbeda. Adapun mim bertemu mim adalah idgham syafawi. Nun sukun bertemu ba adalah qalab, qalab atau iklab. Hukumnya berbeda, prakteknya sama, dengungnya sama. Nah, kita ulang lagi, nukarir. Fahal tara lahum min baqiyah. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة نعم نون سكون setelahnya huruf qaf. Ini ikhfa dan tafkhim. Huruf-huruf ikhfa yang dibaca tafkhim ada lima, yaitu sad, dad, ta, wa, dan qaf. Apabila nun sukun atau tanwin setelahnya adalah huruf-huruf yang tadi kita sebutkan, lima huruf ini mudah dihafal, sad, dad, ta, wa, dan qaf, ada lima. Ini huruf-huruf ikhfa dibaca samar tapi tafkhim. Tafkhim itu suaranya menebal. Nah, contoh mio, ini tafkhim. Kalau ming, tipis. Nah, dari segi suara ada perbedaan. Nah, kalau ming tipis, kalau mio tebal. Mio qad. Nah, baik. Disebutkan caranya supaya tebal dengan mengangkat lidah. Lidah itu diangkat ke atas. Nah, jadi lidah kita bukan ujungnya, bukan punggungnya, tapi semuanya. Nah, ditarik ke atas. Baik, insya Allah akan terjadi tebal. Nah, coba kita ulang lagi. Wajaa fir'aun wa man qadalahu wal mu'tadikatu bil khati'ah. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ Ya. Juga huruf ra sukun sebelumnya kasrah. Waja'atir. Ra sukun sebelumnya kasrah dibaca tipis dengan menurunkan sedikit rahang bawah. Nah, turunkan dikit. Fir, bukan firu. Kalau firu dinaikkan. Ini tebal. Ya, coba kita baca fir. Fir. Fir. Nah, kalau firu ini tebal. Ini tebal. Yang benar tipis. Kalau rosukun sebelumnya kasrah dibaca tipis. Nah. Kita ulang lagi. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ رَأْ فَتْحًا فَعَصَوْا رَأْ رَسُول dibaca dengan tafkhim ra, kalau dibaca ra ini titis ra, jadi yang benar ra. Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhbatar rabiyah. Inna lamma tadal ma'u hamalnakum fil jariyah. Lamma ini maqtabi, maqtabi ditahan secukupnya saja, tidak terlalu lama, ditahan dua harokat. Inna lamma tagal ma, itu sudah dua harokat. Nah, kemudian ogol di situ alif berdiri, ada dua alif, alif satu, alif enam, kedua. Ini tidak dianggap. Dua alif ini dianggap tidak ada. Togolma langsung, bukan togolma. Ini keliru. Inna lamma togolma uhamalnakum fil jariyah. Ya. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ لِنَجْعَلَهَا جِمْ بِبَنْتُلْكَنْ huruf jim adalah huruf qalqa لِنَجْعَلَهَا najja linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iya. Ya, fa'idha nufikha fis suri nafkhatun wahida. Huruf sad adalah huruf-huruf syamsiah. Nah, karena huruf itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok huruf qamariyah dan kelompok huruf syamsiah. Nah, dan pembagiannya sama. Huruf qamariyah ada 14 huruf. Huruf syamsiah ada 14 huruf. Sad bagian dari huruf syamsiah. Nah. Baik, Apabila kita mendapati huruf samsiah, maka ada beberapa huruf yang tidak dibaca. Seperti di sini, fa idza nufikha fis sur, ya, alif dan lam. Ini dianggap tidak ada. Secara bacaan dianggap tidak ada. Langsung dileburkan ke huruf sad. Ini apabila masuk pada huruf asyamsiyah. Ya dianggap tidak ada, alif dianggap tidak ada, lamnya juga dianggap tidak ada. Nah, tapi secara tulisan harus ada. Kemudian huruf waw, tanwin bertemu dengan waw, didengungkan, dimasukkan ke dalam hidung. Nafkhatun, dengan bergetarnya hidung itu menunjukkan adanya dengung di atas, di dalamnya. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ والملك على أرجائها Rasukun sebelumnya fathah dibaca dengan tebal tafkhim ar, coba dibaca ar, kalau ar indibis coba antum. Anda sebutkan perbedaannya. Kalau ar tebal, kalau ar tipis. Yang benar tebal. Kita ulang lagi. Wal malaku ala arja'iha. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية langsung ثمانية ya tadi tamar butuh tata disukun berubah menjadi ha. Nah, kalau sama niya, niya, ini ianya kepanjangan. Nah, tapi langsung sama niya langsung. Wa yahmil arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ nya dipantulkan. Fayaquluha umqra'u kitabiyah. إني ظننت أني ملاك حسابيا إني ظننت jadi nun nun bertemu nun kemudian setelahnya adalah ta nun yang kedua dianggap tidak ada. Nah, langsung atau dianggap ada tapi dia lebih tersamar ke huruf ta. Nah, inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية Pada ayat yang ke-28 itu di atasnya ada sin. Ini menunjukkan fakta. Fakta itu ditahan beberapa saat tanpa bernapas, kemudian lanjut ke ayat berikutnya. Di sini ada beberapa hukum, setidaknya ada dua hukum. Nah, ini atau tiga, boleh disakta, boleh diwakaf, atau boleh diibgomkan. Nah, kalau diwakaf berarti berhenti di situ, kemudian bernafas dan lanjut ke ayat berikutnya, seperti wakaf pada ayat yang lain. Kalau disakta berarti tertahan di situ, namun tanpa bernafas. Kemudian lanjut ke ayat berikutnya. Nah, kalau idgham, ha yang pertama sukun dileburkan ke ha yang kedua pada ayat yang ke-29. Kita praktikkan. Ma aghna anni maliyah هلك عني سلطانية مالية هلك jadi dia ditemukan ini juga boleh. Nah, saya ulang lagi. Ma aghna anni maliya هلك عني سلطانية ini apabila kita wasalkan boleh diirgom. Ha yang pertama sukun dileburkan, dimasukkan ke dalam ha yang kedua. Nah, kalau fakta berhenti sama bernafas. Lanjut ke ayat berikutnya. Contoh. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ini sakta. Atau di wakof. Misalnya nafas kita enggak kuat, enggak apa-apa kita wakof di situ. Berhenti tanpa sakta dan tanpa diidgomkan. Tetapi bacaan tiga-tiganya boleh. Nah, kita praktekkan semuanya. Ya, pertama kita waqaf, tadi kita sudah praktekkan. Sekarang kita sakta. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya. Sekarang kita idgomkan. Ha yang pertama dari akhir ayat 28 dengan ha yang pertama dari ha yang terakhir, ya, dari ayat ke-28 dan ha yang pertama dari ayat 29. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون قف dan ba dipantulkan uqa tub فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ وَمَا هُوَ بقول شاعر قليلا ما تؤمنون tanda waqaf jim, tanda waqaf jim ini boleh waqaf di situ, boleh lanjut. Nah, boleh-boleh saja. Wala bi qawli kahinin qalilan ma tadhakkarun. تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّا ditahan dimatkan dua rakaat وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Ya, kita baca satu-satu. Nanti kalau waktunya habis, kita lanjut pada waktu yang lain. Nah, karena makin lama kita belajar, suratnya makin panjang. Nah, kalau kita selesaikan satu surat, waktunya enggak cukup. Nah, yang penting tatkala masing-masing membaca itu kita perhatikan hukum-hukumnya. Insyaallah Al-Qur'an hukumnya sama. Idgham dari ayat An-Nas dengan ayat yang di tengah-tengah surat ini sama. Idgham di gunna, mad, matobi, ini bacaannya sama. Nah. Baik, kita mulai dari kanan. Satu orang membaca tiga ayat. Nah, kalau ayat pertama panjang, antum mendapatkan jatah lima ayat. Nah, karena ayatnya pendek. Nah, ya lima ayat. Adapun yang lainnya cukup tiga ayat saja. Ya, silakan. الحاق qaf, angkat suaranya. Ya. Ya, ayat sampingnya dua ayat saja. Ya. A. Ya, ya, jangan kepanjangan. Biri hemo tebal. Wa amma adu, jangan wa amma, ini kepanjangan. Wa amma adu fa uhliku bi rihin sarsarin atiyah. Ya. Ayyamin wa thamaniyata ayyamin husuma. Ya. Ayyamin husuma. Zunya jangan ditahan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Zu cepat ke huruf nun. A'jazu nakhl. Ya. Ya, gak apa-apa. Yang jelas, kalau tak tiada mat, jangan ditahan. Dipercepat. Nah. Satu harokat. Nah. A-ja-zu-nah. Itu satu harokat. Kalau antum tahan lagi. A-ja-zu. Ini sudah dua. Zu. Sudah dua. Jadi. Apabila huruf tersebut. Tidak ada tanda mat tobi. Itu dibaca dengan cepat. Ke huruf berikutnya. Nah. Iya. Belakang. Dua ayat saja enggak apa-apa. Nah, sudah bagus. Banyak kok kolokolannya kurang keras. Ada kolokola tapi kurang keras. Mi'amang qad. Jadi jelas. So, coba sekali lagi. Iya. Baik. Sampingnya. Fa'asaw. Inna lamma ya sampingnya ya linaj. Ya, terus. Fis-suri. Ya. Nah. Jadi huruf sad adalah huruf syamsiyah, jangan fil suri tapi fis su, langsung didegungkan huruf sad ya depannya. Ya. Ya. Ya, sambilnya. Fahiya yau, yau huruf waw adalah huruf lin. Huruf lin, huruf yang dibaca itu lunak. Yau. Naam. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ. Kalau mulutnya, bibir kita di, tidak dimajukan sedikit, akan terjadi kurang, kurang tepat. Yau, jadi seperti ini. Yang benar, yau. Nah. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ. Sekali lagi. Ya. Terus. Wal malaku ku, jangan tahan. Langsung. Wal malaku ala. Masih tahan. Wal malaku ala, langsung cepat. Arja'iha. Hanya jangan kependekan, dipanjang sedikit tidak apa-apa. Wal malaku ala arja'iha. Terus. Iya, enggak apa-apa. Saya sudah azan ya. Kita cukup dulu. Nanti yang belum praktekan minggu depan. Nah, yang jelas tadi kita sudah baca sama-sama, itu sudah bisa diambil sedikit faedah. Insyaallah kita terus berupaya menyampaikan apa yang kita tahu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada waktu yang lain. Subhanakallahumma hamdika, subhan la ilaha illa anta. وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.